Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit ingin kejelasan daripada Ustaz tentang masalah pembatalan puasa yang ada hubungannya dengan makanan dan minum. Ini kan sering terjadi Ustaz, khususnya biasa di kalangan anak-anak yang lagi belajar puasa, yang lagi belajar biasa menahan gitu. Biasanya kan lupa Ustaz, dia lupa kemudian dia minum. Terkadang dia biasa ya habis satu gelas kemudian dia ingat, loh kita minum ini, kita puasa, apa kira-kira ini membatalkan, apa kira-kira batal ini kata bagaimana Ustaz, karena selama ini belum ada kejelasan yang pasti, bahkan belum ada hadis yang pernah saya temukan ya. Jadi saya minta kejelasan dari Ustaz, mudah-mudahan kali ini bisa diberitahukan kepada anak-anak atau kalangan-kalangan yang masih kurang pengetahuan yang begitu Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, ini memang sering terjadi ya. Jangankan anak-anak, ya kita saja sering terjadi. Kan begitu ya. Itu ada di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi SAW bersabda, man akala au syaribah nasian wa huwa sha'im fal yutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqa. Barang siapa yang makan atau minum dalam keadaan dia lupa padahal dia puasa, hendaknya dia sempurnakan puasanya. Karena itu artinya Allah yang memberi makan dan memberi minum untuknya. Jadi itu lupa, masya Allah, lupa membawa nikmat ya. Tapi jangan pura-pura lupa. Ya, kalau pura-pura lupa namanya sengaja ya, itu batal puasa. Tapi kalau dia tidak ingat, kebiasaannya habis tidur langsung minum. Dia habis tidur ada gelas sampingnya langsung minum. Ya. Lihat kok, ternyata sih puasa. Nah, ini artinya Allah memberikan apa? Minum untuknya. Baik.